وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna fihim ad-da'if was-saqim wal-kabir. فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaklah ia meringankannya, karena di antara mereka ada yang lemah, sakit dan orang tua. Akan tetapi, jika dia salat sendirian, maka dia boleh memperpanjang sesukanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini. Pertama, mempersingkat dan meringankan sholat adalah karena adanya maslahat, bukan karena semata-mata mengikuti kemauan makmum saja, yaitu makmum yang sehat atau tidak ada hajat yang sangat penting. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ini adalah dalil bahwa siapa yang ingin sholat dengan niat memanjangkan, boleh baginya meringankan karena suatu maslahat. Kedua, hukum asal panjang sholat dan bacaan adalah mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, baik panjangnya atau pendeknya, kapan panjang dan pendek. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, selayaknya imam melakukan sebagaimana umumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya, mengurangi atau meringankan karena ada maslahat dan menambahkan atau memanjangkan karena adanya maslahat juga. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Tawdihil Ahkam halaman 253.